penuh dengan legenda manusia. Dalam lingkup satu tema yang mengundang, kisahnya silih berganti. Ketika derap jiwa berguncang, tetaplah pada api kehidupan. Legenda manusia dalam suka dan dukanya, bertentangan bersama silih berganti di kehidupan. Cerita ini telah menjadi peringatan untuk memandang sejenak ke belakang. Masa lalu adalah guru. Memandang sejenak ke belakang.